Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang kedua dari kitab Al-Mu'amalah. Bab yang kedua membahas tentang Ar-Riba, ya, riba. Al-Aulad Yajlisun. Kita masih dalam pembahasan bab yang kedua tentang riba sampai pada masalah yang kedua tentang hikmah diharamkannya riba. Kita lanjut pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu salisah, masalah yang ketiga. Anwa'ur riba, jenis-jenis riba. Awalan, yang pertama dari jenis-jenis riba adalah ribal fadl. Riba fadl, ya. Riba dengan adanya tambahan, ya. Apa itu ribal fadl? Huwa ziyadatu fi ahadil badalaini arribawiyaini almut tafiqaini jinsan. Riba fadl adalah tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang dibarterkan, yang keduanya sama jenisnya. Riba fadl adalah tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang dibarterkan, yang keduanya sama jenisnya. Nanti akan disebutkan barang-barang ribawi yang dimaksud. Misaluhu, contohnya. Contoh riba fadl. An yashtariya syakhsun min akhar alfa sa'in minal qumhi bi alfin wa mi'atai sa'in minal qumh. Seseorang membeli dari orang lain, dari temannya, yaitu membeli 1,000 sa' gandum, ya. 1,000 sa' gandum dengan 1,200 sa' gandum juga. Jadi barter 1,000 sa' gandum, ya, ditukar dengan 1,200 sa' gandum. Mafhum ya? Atau pakai kilogram aja ya biar mudah ya. Jual beli barang berupa gandum. Barter. 1,000 kilogram ditukar dengan 1,200 kilogram gandum. Sama-sama gandum. Wa yataqabadu al-muta'akidani al-iwadaini fi majlisil 'aqd. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, melakukan serah terima barang atau taqabud, di majlis akad. Nah, serah terima barang, yang satu menyerahkan 1000 kilogram gandum, yang satu lagi menyerahkan 1200 kilogram gandum. Fahadhihi ziyadah, tambahan ini ya, berapa tambahannya? Selisihnya 200 kilogram. Wa hiya mi'ata sha'in minal qam, yaitu 200 sha' dari gandum. Kita pakai contoh kilogram aja biar mudah. Yaitu 200 kilogram dari gandum tersebut, ya. La muqabila laha, yang dimana tidak ada ganti, ya. Tidak ada pengganti dari 200 untuk 200 kilogram gandum tersebut. Ya. Wa innama hiya fadlun, hanya saja itu adalah tambahan. Nah. Ini bentuk riba fadl, ya. Nah, tambahan yang ada pada salah satu dari dua barang ribawi, ya, yang keduanya sejenis atau sama jenisnya. Contohnya tadi gandum. Gandum dibarter, ya. Tapi 1000 kilogram dibarter dengan 1200 kilogram, maka ini riba, ya. Sama saja gandum yang 1000 kilogram itu kualitas bagus, ya. Yang 1200 kilogram kualitas jelek, ya. Atau kedua-duanya kualitas jelek, atau kedua-duanya kualitas bagus, ya. Kalau sama-sama gandum, tidak boleh adanya tafadul, ya, perbedaan timbangan atau takaran, ya, ketika ditukarkan antara barang yang sejenis dari barang ribawi. Apa saja barang ribawi itu? Nanti akan disebutkan dalam hadis. Di antaranya emas, perak, gandum yang berupa bur, ya. Gandum yang berupa syair. Jadi gandum ada beberapa jenis. Ada yang berupa bur, ada yang berupa syair. Ada yang jenis bur, ada yang jenis syair. Kemudian tamar, kurma, ya. Wal milah. Kemudian yang keenam, al milah, garam. Ya. Enam barang ini, enam benda ini adalah asnaf ribawi. Barang-barang ribawi. Ya. Sehingga enam barang ini, kalau sejenis, ya, garam dengan garam, tamar dengan tamar, ya, bur dengan bur, syair dengan syair, perak dengan perak, emas dengan emas, kalau dibarterkan harus sama timbangannya, ya, harus sama takarannya, ya, gak boleh ada yang lebih. Kalau ada yang lebih, ya, nah, misalkan emas baru ditukar dengan emas lama. Emas barunya 5 gram, emas lamanya 7 gram misalkan. Ini udah selisih, udah berbeda timbangannya, maka riba hukumnya. Nah. Demikian pola kurma, ya. Harus sama timbangan dan takarannya kalau mau dibarterkan, ya. Nah, sama saja kurmanya, kurma jenis bagus, ya, sama-sama jenis bagus, atau sama-sama jenis jelek, atau yang satu jenis bagus, yang satu jenis jelek. Nah, kurma sukari misalkan yang mahal dengan kurma yang kualitasnya rendah. Nah, kalau mau dibarter harus sama timbangannya. 10 kilo harus dengan 10 kilo. Gak boleh kurma yang istimewa yang bagus timbangannya lebih rendah daripada kurma yang jelek. Inilah namanya riba al-fadl. Riba fadl. Adanya tambahan pada salah satu barang dari dua barang ribawi, ya. Nah, yang dibarterkan, yang ditukarkan, ya. Al-muttafiqa ini jinsan, yang keduanya sejenis. Mafhum ya, riba fadl. Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang ditukarkan, yang dibarterkan, ya. Yang keduanya naam sejenis. Hukmuhu, sekarang hukumnya. Apa hukum riba fadl yang seperti ini? Harramat asy-syari'atul islamiyyatu riba al-fadl fi sittati asya. Syariat Islam mengharamkan riba fadl pada 6 jenis barang. Az-zahabu, emas, wal-fiddatu, az-zahabi. Fi sittati asya. Az-zahabi, emas, wal-fiddati, perak, wal-burri, bur, sejenis gandum, wasy-syairi, syair juga sejenis gandum, wat-tamri, dan kurma, wal-milh, dan garam. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-ashya' as-sittati bi jinsihi harumat az-ziyadatu wat-tafadulu bainahuma. Apabila salah satu dari 6 jenis barang ini dijual, ya, naam, atau ditukarkan dengan barang yang sejenis, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair, bur dengan bur, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Ya. Maka apa? Haram az-ziyadah, adanya tambahan, wat-tafadul, adanya perbedaan takaran atau timbangan, ya, antara keduanya. Ya. Haram adanya tambahan atau perbedaan takaran atau timbangan antara keduanya. Sebagaimana yang dicontohkan tadi. Ya. Apa dalilnya? Li hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-birri bil-burri." والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, الذهب بالذهب. Jika dibarterkan emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum bur dengan gandum bur, was syairu bis syairi, gandum syair dengan gandum syair, wat tamru bit tamri, dan kurma kering dengan kurma kering, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam, ya. Kalau dibarterkan barang yang sejenis ini, maka apa? Mislan bimislin, harus sama ukurannya. Ya, dan biyadin, harus sama ukurannya atau timbangannya, ya, atau jumlahnya. Ya, dan biyadin, dan juga harus kontan, serah terima di tempat. Gak boleh yang satu serah terima di tempat, yang satu lagi nanti ya besok baru diserahkan barangnya. Gak boleh. Ya dan biyadin harus kontan serah terima di tempat. Faman zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambahi atau meminta ditambahi, faqad arba, sungguh dia telah melakukan praktek riba. Al-akhidh wal mu'ti sawa. Al-akhidh yang mengambil atau menerima dengan yang memberi hukumnya sama. Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Jelas ya dalam hadis ini ya, menerangkan bahwa jika benda yang sama ini ditukarkan, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ini harus mislan bimislin, harus sama ukurannya. Nah, kalau garam dengan garam harus sama ukurannya kalau mau ditukar. Walaupun ya, salah satunya adalah garam yang jenisnya rendah ya. Harus sama ukurannya, timbangannya atau takarannya. Dan juga harus ya dan biyadin, harus kontan serah terima di tempat. Gak boleh diutang atau diserahkan kemudian barangnya, gak boleh. Maka barang siapa ada yang menambahi, melebihkan misalkan sekian on atau sekian kilo, atau dia meminta ditambahi, faqad arba, maka sungguh dia telah melakukan praktek riba. Yang menerima dan yang memberi sama hukumnya, kedua-duanya dosa. Mafhum ya. Nah. Di sana ada perselisihan tentang emas atau perak antara yang sudah menjadi perhiasan dengan yang masih belum jadi perhiasan. Nah, masih gumpalan misalkan, gumpalan emas. Nah, sebagian para ulama berpendapat walaupun seperti ini, yang emas yang satu masih gumpalan, yang satunya sudah menjadi perhiasan, ya, maka kalau harus, kalau mau dibarterkan, ya, nah harus sama timbangannya dan harus serah terima di tempat. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat boleh. Salah satunya lebih berat, ya, yaitu yang gumpalan itu. Ya. Nah, lebih berat daripada yang sudah jadi perhiasan. Alasannya karena apa? Karena sudah ada biaya lain yang dikeluarkan untuk membuat perhiasan tersebut. Nah, ada khilaf dalam permasalahan ini, namun pendapat yang kuat, yang rajih, yang lebih hati-hati adalah walaupun sudah jadi perhiasan, ya, walaupun sudah jadi perhiasan, maka harus sama. Nah, jika ditukarkan dengan emas, emas yang batangan sama emas yang sudah jadi perhiasan, harus sama timbangannya dan harus kontan serah terima di tempat. Gak boleh ditunda. Kemudian wa yuqasu ala hadhihi al-ashya as-sittati ma syarakaha fil 'illah. Fa yahrumu fihi at-tafadhul. Kemudian kiaskan terhadap 6 barang ini, kiaskan terhadap 6 barang ini barang-barang yang sama ilahnya, barang-barang yang sama ilahnya, sama sebabnya, yaitu barang yang ditimbang atau barang yang ditakar. Nah, kiaskan ke benda atau barang-barang yang enam ini. Fayahrumu fihi tafadul, sehingga diharamkan pada barang-barang yang sama ilahnya, sama sebabnya dengan enam barang tadi, haram adanya tafadul, perbedaan takaran atau timbangan ketika dibarterkan antara barang yang sejenis tersebut. Nah, fa'illatul riba fi hadhil asya al-kail wal wazn, illah sebab alasan riba pada barang-barang ini, enam barang ini yang disebutkan tadi, emas, perak, bur, syair, kurma dan garam, adalah al-kail wal wazn. Alasan sebab ribanya adalah adanya takaran dan timbangan. Karena barang-barang tersebut barang-barang yang ditakar atau ditimbang. Fayahrumu tafadulu fi kulli makilin wa mauzunin, sehingga haram adanya tafadul, perbedaan berat, ya, pada setiap barang yang ditakar atau ditimbang. Baik. Dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan apakah selain enam asnaf riba yang disebutkan dalam hadis, ya, juga mencakup barang-barang yang lain, ya, ataukah asnaf ribawi hanya enam ini saja, nah, sedangkan yang lain tidak termasuk karena tidak disebutkan dalam dalil. Sebagian para ulama berpendapat barang-barang yang lain juga sama dikiaskan ke enam barang ini, ya, karena alasan riba di sini adalah adanya kail, takaran, wal wazn dan timbangan. Sehingga dengan ini dikiaskan dengan makanan-makanan yang lain, beras misalkan. Beras yang kualitas bagus sama kualitas rendah misalkan, kalau mau ditukarkan harus sama beratnya. Enggak boleh karena alasan ini kualitasnya bagus, sehingga harus timbangannya lebih sedikit, ya, daripada yang kualitas jelek. Kualitas jelek harus lebih banyak. Misalkan beras kualitas jelek 1 karung, beras kualitas bagus 3/4 karung misalkan, tukar. Ini gak boleh menurut pendapat ini. Nah, karena dikiaskan ke enam barang asnaf ribawi ini, ya, barang-barang yang sama ilahnya, ya. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat asnaf ribawi terbatas hanya pada apa yang disebutkan dalam dalil ini. Nah, sehingga tidak mencakup yang lain. Nah, tidak mencakup barang yang disebutkan dalam dalam hadis ini, ya, berupa enam asnaf ribawi. Pendapat yang pertama tadi yang ada dalam kitab ini, ya, itu pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, mayoritas para ulama bahwasanya asnaf ribawi tidak terbatas hanya pada enam barang yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, tetapi juga mencakup barang-barang yang lain yang ilahnya sama, alasan yang ilahnya, yang alasan dan sebabnya sama. Nah, hanya saja mereka berselisih. Ya, berselisih pada selain emas dan perak, pada empat jenis makanan yang disebutkan, bur, syair, garam dengan kurma. Mereka berselisih dalam empat barang ini. Nah, apakah dikiaskan makanan-makanan yang lain keempat jenis ini, ya? Nah, ataukah tidak? Sebagian para ulama berpendapat semua makanan yang ditimbang, yang ditakar, ya, maka harus sama, ya, ketika di barter, ya, jika barangnya adalah sejenis. Misalkan tadi beras dengan beras, ya. Nah, sama saja makanan atau minuman, ya, hatta sampai masalah minuman, segelas jus harus ditukar dengan, ya, segelas jus jambu harus dengan segelas jus jambu. Ya, enggak boleh satu gelas jus jambu ditukar dengan dua gelas jus jambu. Nah, pendapat yang lain mengatakan hanya pada perkara yang ditakar saja. Hanya pada perkara yang ditakar saja. Pendapat yang lain mengatakan hanya pada makanan pokok yang bisa diawetkan atau disimpan dalam jangka waktu lama. Nah, sehingga masuk padanya beras, ya, jagung, ya, dan lain-lain. Nah, dari jenis makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Pendapat yang lain berpendapat hanya sekedar makanan saja, tidak mencakup minuman. Ya, hanya sekedar makanan yang dia ditimbang atau ditakar. Pendapat yang lain mengatakan, nah, hanya benda yang wajib keluar zakatnya saja. Ya. Adapun barang yang tidak wajib keluar zakatnya, maka tidak masuk. Ya. Baik. Dan Syekh Ibn Baz, kemudian Syekh Ibn Uzaimin, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan yang lainnya, mereka menguatkan pendapat bahwa, ya, asnaf, termasuk asnaf riba juga adalah setiap makanan yang ditakar atau ditimbang. Nah, setiap makanan yang ditakar atau ditimbang. Syekh bin Bas, Syekh Faimin, Lajnah Da'imah, dan yang lainnya berpendapat atau menguatkan pendapat ini. Adapun yang berpendapat bahwa asnaf ribawi hanya 6 saja yang disebutkan dalam hadis ini, ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Muqbil, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Syekh Muqbil berpendapat bahwa asnaf ribawi hanya pada 6 barang ini. Emas, perak, bur, syair, kurma, dan garam. Nah, karena di dalam hadis tidak disebutkan apa illahnya. Nah, tidak disebutkan illahnya, sehingga harus dikiaskan ke yang lain. Ya. Nah, tidak disebutkan alasan atau sebab barang tersebut menjadi riba, ya, sehingga harus dikiaskan ke barang atau benda yang lain. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sunani, dan yang lainnya. Adapun yang dalam kitab ini, maka yang dipilih adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dan ya.